kita akan melanjutkan pembicaraan pada malam Sabtu yang lalu, yaitu tentang nasihat. Dan pada malam ini kita akan menjelaskan masalah etika, adab menyampaikan nasihat. Kita sudah tahu semua bahwa nasihat itu adalah agama, adinun nasihat. Dan juga kita sudah tahu bahwa nasihat merupakan salah satu kewajiban yang harus diberikan oleh seorang muslim kepada saudaranya sebagai bentuk kasih sayang dan perhatiannya, serta dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min khairin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengambil baiat dari para sahabat, salah satu di antara isi baiat yang beliau ambil adalah wanutsu li kulli muslimin, yaitu memberikan nasihat kepada setiap muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai salah satu hak muslim atas muslim yang lainnya, yaitu idza istansahaka fansahlahu, jika ia minta nasihat kepadamu maka berilah dia nasihat. Dan kita sudah jelaskan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, arti kata dari nasihat itu sendiri, yaitu ketulusan dan iradatul khair, kehendak untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain, yaitu kepada saudara kita. Dan pada malam ini kita akan, dan juga kita sudah jelaskan tentang beberapa bentuk-bentuk nasihat, ya, bentuk-bentuk nasihat. Bahwasanya nasihat ini sangat luas dan ada pada beberapa bentuk. Dan pada malam ini kita akan mengupas tentang adab-adab yang perlu diperhatikan dan diketahui dalam masalah, dalam hal nasihat menasihati ini. Yang pertama, ikhwan fillah, yang perlu diperhatikan adalah niyah as-salihah, niat yang lurus. Ya, niat yang lurus. Artinya ketika seorang menyampaikan nasihat kepada saudaranya, hendaklah dia tuluskan, dia bersihkan niatnya, yaitu niatnya semata-mata untuk menghendaki kebaikan, ya, kepada orang yang dinasihatinya atau orang yang meminta nasihat kepadanya. Maka dari itu ikhwan fillah, memberikan nasihat itu haruslah dengan niat yang ikhlas, ya, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keikhlasan ini atau dengan ketulusan ini, dengan kelurusan niat ini, mudah-mudahan nasihat itu bisa bermanfaat bagi kita dan bagi yang mendapat ataupun menerima nasihat tersebut. Jadi yang pertama adalah al-ikhlas dan niat yang salehah. Ya, sejalan dengan kata nasihat itu sendiri sebagaimana yang sudah kita bahas, bahwasanya nasihat itu berasal dari kata nasoha, artinya adalah menyaring dan memurnikan. Menyaring dan memurnikan. Jadi perlu kemurnian dan kebersihan, terutama adalah kebersihan hati. Tidak ada tujuan-tujuan lain. Ya, maka dari itu beda sekali ikhwan fillah antara nasihat dan memberi nasihat dengan mempermalukan. Nah, di sana ada beberapa orang yang menyampaikan nasihat, dia kira itu nasihat tapi ternyata itu adalah bentuk mempermalukan orang lain. Nah, jadi dia harus memperhatikan juga dalam nasihat itu benar-benar murni, ya, bukan untuk mempermalukan orang yang diberi nasihat. Nanti akan saya sebutkan beberapa hal yang mengindikasikan ini bukan nasihat tapi adalah merendahkan dan membuat malu orang yang dinasihati. Adab yang kedua ikhwan fillah adalah taqdimun nasiha likulli muslim hatta walau lam yatlubha. Memberikan nasihat kepada setiap muslim walaupun ia tidak memintanya. Dan ini merupakan kamalun nafsi li akhina al-muslim. Ini merupakan kesempurnaan nasihat bagi saudara kita sesama muslim, yaitu jika kita mendapatinya dalam wasakil wuku syarrin muayyan, ya apa namanya, di tepi jurang kehancuran, atau ketika bi khata'in syar'iyyin, atau jatuh dalam satu kesalahan syar'i, atau dikhawatirkan ia jatuh dalam mudarat baik urusan dunia apalagi agamanya, atau masalah-masalah lainnya yang mana mungkin dia tidak menyadarinya, ya dia tidak menyadarinya, fabadirhu bin nafsi, maka hendaklah kita menyambutnya, mendahulunya dengan memberikan nasihat, hatta walau lam yuslub, walaupun dia tidak memintanya. Karena dia tidak meminta di sini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama dan ini yang paling berat, kemungkinan yang paling besar, yaitu dia mungkin tidak menyadari kesalahan tersebut. Berapa banyak ya, kita katakan saudara kita muslim dia tidak menyadari, atau di dalam kondisi lengah ataupun lalai, itu bisa saja terjadi pada seorang muslim, sehingga kadangkala dia melupakan hal-hal yang dianggapnya itu benar, ternyata salah, ya ternyata salah. Hal-hal yang dianggapnya ma'ruf ternyata mungkar. Hal-hal yang dianggap khair ternyata syar. Maka ini perlu diberi nasihat. Demikian ikhwan fillah. Apalagi karena keterbatasan ilmu, kadang-kadang perkara yang baik bisa dianggap sebagai buruk, atau perkara buruk bisa dianggap sebagai perkara baik karena keterbatasan ilmu. Maka apabila kita melihat saudara kita jatuh dalam kesalahan tertentu atau keburukan baik dunia dan maupun akhirat, maka hendaklah kita segera memberikan nasihat kepadanya. Tapi tentunya ikhwan fillah, kita harus melihat momen yang tepat untuk menyampaikannya, ya momen yang tepat untuk menyampaikannya. Maka dari itu adab yang ketiga adalah al-ikhtiar atau ikhtiar al-uslub al-munasib lil-nasihah, memilih cara, uslub artinya cara yang cocok untuk menyampaikan nasihat. Fa'innahu fi ahwalin mu'ayyanah yumkin ayyan sahal insan li ghairihi bisyaklin mubasyir. Dalam beberapa kondisi mungkin seorang insan menyampaikan nasihat kepada orang lain secara langsung, bisyaklin mubasyir artinya langsung. Ya, kadang-kadang ada kondisi itu bisa. Ya, kita memberikan atau menyampaikan nasihat kepadanya secara langsung. Ya, mungkin dalam perkara-perkara ataupun dalam kasus-kasus yang tidak membuat dia malu apabila disampaikan di depan umum, ya kadang-kadang ada satu dua kekeliruan yang itu dimaklumi oleh banyak orang dan dimaklumi oleh dia sendiri, kan begitu ya. Nah, yang mana kalau dinasihati di depan orang banyak, mungkin dia juga tidak malu. Misalnya apa? Seorang silap, dia makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, maka kita pulang tangan kanan. Kemudian dia menyadari dan dia merubah dan makan dan minum dengan tangan kanan. Nah, ini mungkin bisa disampaikan langsung, ya tanpa harus menunggu dia selesai makan atau menunggu dia selesai minum baru disampaikan nasihat tersebut. Ya, jadi ini adalah perkara-perkara yang mungkin, ya mungkin disampaikan secara langsung kepada seseorang tanpa membuat dia malu dan menjatuhkan air mukanya. Ya, nah biasanya orang juga kadang-kadang silap, kan begitu ya? Dia makan pakai tangan kiri kan gitu, lapar, lalu ditegur, lalu dia merubah dan dia makan dan minum pakai tangan kanan. Demikian pula ketika mungkin dia sedang minum dia berdiri kan begitu ya, ditegur. Nah, hal-hal seperti ini mungkin tidak akan membuat dia marah ataupun malu ataupun tersinggung apabila disampaikan secara langsung. Nah, itu contohnya ikhwan fillah. Tapi di sana ada hal-hal yang sangat pribadi. Ya, hal-hal yang bisa membuat dia malu atau menjatuhkan air mukanya di hadapan orang banyak, ya. Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan pribadinya atau dengan kedudukannya atau dengan pekerjaannya, kan begitu ya. Nah, yang mana itu butuh pembahasan yang lebih panjang. Misalnya dia ya, seorang yang bekerja misalnya di bank, kan begitu ya. Kemudian kita jumpa dengan dia, langsung kita kata, pulang kamu kerja di bank ya, itu ya tentunya dia akan gelagapan untuk apa namanya ya, untuk menanggapinya, kan begitu, dan dia akan malu. Mungkin dia juga tahu, dia berpikir untuk keluar tapi belum menemukan caranya. Nah, hal-hal seperti ini ya tidak mungkin kita langsung to the point di situ, kan begitu ya, mungkin dia malu kan begitu. Ya. Dan apa namanya menjatuhkan air mukanya di hadapan orang orang banyak. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu pembicaraan yang lebih lanjut. Artinya pembahasan yang lebih panjang. Solusi yang lebih apa? Yang lebih rumit. Ya, karena ketika dia menyadari bahwasanya dia harus keluar dari pekerjaannya ini kan memiliki akses ke depannya, apa yang harus dilakukannya dan lain sebagainya. Dan hal-hal yang tidak sederhana seperti ini enggak bisa kita langsung to the point di hadapannya, langsung kita apa? Tembak dia kan gitu ya. Oh, kamu ini gini ya. Enggak bisa. Kenapa? Karena itu ya, kalau juga itu kena kepada kita, ya belum tentu kita juga dapat memecahkan masalah kita secepat yang kita bayangkan. Ya, secepat yang kita bayangkan. Yaitu langsung. Nah, memang ada tapi jarang kan begitu ya. Karena itu berkaitan dengan banyak hal. Jadi di sana ada ya kita katakan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin seorang insan itu menyampaikan nasihatnya kepada orang lain secara langsung. Di saat itu juga. Dan ada yang tidak bisa. Nah, demikian. Ya, terutama masalah-masalah ilmiah yang ini butuh apa namanya dialog yang agak lebih panjang, ya, maka kita hendaklah menyampaikannya secara tidak langsung. Ya, misalnya seorang imam masjid kan gitu ya, dia salah, salatnya keliru, ya. Lalu apakah bijak misalnya habis salat kita langsung mengatakan ini imam salah keliru gini, ya mungkin ini akan menimbulkan polemik yang panjang. Nah, alangkah bijaknya itu lebih ya kepada nasihat empat mata, memberitahukan kepadanya tanpa membuat dia malu kan, ya begitu ya, karena itu akan berdampak ya, mungkin kedepannya dia nggak akan mau lagi ya, akan menjadi imam atau akan muncul masalah di masjid tersebut atau fitnah. Nah, ini akan membuat satu dampak yang tidak baik. Maka kita melihat kondisi ya, yang mana kita bisa menyampaikannya langsung dan mana di mana kondisi yang kita harus menyampaikannya secara tidak langsung atau tidak saat itu juga atau melalui orang lain ya. Bainama fi ahwalin ukhra, yang mana pada kondisi-kondisi yang lain qad yakunul afdal, boleh jadi yang lebih afdal itu adalah an-nasihatu bisyaklin ghairu mubasyir, menyampaikan nasihat tidak secara langsung sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyamarkan identitas orang-orang yang diberinya nasihat dengan mengatakan misalnya ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza wa yaf'aluna kadza wa kadza, mengapa orang-orang ada yang berkata seperti ini dan seperti ini, yaitu menyamarkan. Ya, menyamarkan orang yang diberi nasihat. Ya, ini kadang-kadang perlu ya tanpa harus menyebut ya nama. Nah, di sana ada kondisi-kondisi yang harus menyebut namanya apabila kondisinya samar, ya tidak akan mengerti kecuali dengan menyebut namanya, maka itu boleh. Tapi kalau bisa tidak disebutkan namanya atau disamarkan identitas orang yang diberi nasihat, maka itu lebih baik. Ya, lebih elegan dan lebih terhormat, dan kemungkinan nasihat diterima dan didengar juga lebih besar. Wa ahyanan takun nasihat taqdimil qudwa fil amal, dan kadangkala nasihat itu dalam bentuk memberikan contoh secara nyata, namun maksudnya adalah nasihat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas saran dari Ummu Salamah ketika orang-orang diperintah oleh Nabi untuk mencukur tapi tidak mau mencukur, untuk menyembelih korban mereka tapi tidak menyembelih, hingga Nabi menjadi marah. Kemudian beliau masuk menemui istri beliau yaitu Ummu Salamah, menceritakan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang yaitu pembangkangan mereka. Maka Ummu Salamah mengatakan, keluarlah dan cukurlah rambutmu dan sembelihlah hewan korbanmu dan janganlah bicara kepada siapapun. Maka itu pun dilakukan oleh Rasulullah dan orang-orang mengerti bahwa itu dilakukan oleh Rasulullah untuk memberikan contoh. Maka mereka pun saling mencukur rambut mereka dan menyembelih hewan-hewan korban mereka. Demikian ikhwan fillah. Itu contohnya. Jadi kadang-kadang nasihat itu bisa juga dalam bentuk takdim al-qudwah fil amal, memberikan contoh qudwah, panutan di dalam amal. Namun tujuannya adalah menyampaikan nasihat. Wa hadza faqad yakhtalifu uslubun nasiha bihasabi ikhtilafil mansub. Demikian pula cara ataupun metode menyampaikan nasihat itu berbeda menurut kondisi al-mansuh, yaitu yang diberi nasihat. Misalnya kepada orang yang lebih kecil dari kita, orang yang sebaya, seumur dengan kita, dan orang yang lebih tua dari kita. Ya, karena Rasulullah SAW juga memberikan satu pedoman berkaitan dengan tingkatan usia ini. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'lam li 'alimina haqqahu. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda, menghormati orang yang lebih tua, dan mengerti, mengetahui hak-hak orang-orang yang berilmu di antara mereka. Jadi itu ada beberapa tingkatan manusia yang Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sebutkan di sini, yaitu dipandang dari usianya. Ada yang lebih tua dari kita dan ada yang lebih muda. Bagaimana caranya? Yang lebih tua itu kita beri penghormatan, yaitu kita hormati, dan yang lebih muda kita sayangi, dan orang-orang yang alim yang mengajarkan kita ilmu maka kita harus tahu hak-haknya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan apabila itu dilaksanakan oleh seorang muslim maka dia akan mengerti, tahu diri dan tahu menempatkan dirinya, dan bagaimana dia harus berbuat dan bersikap. Misalnya sahibu makanan makanah istimaiyah muayyanah, misalnya seorang yang punya kedudukan sosial yang tinggi, misalnya dia seorang kepala kampung, misalnya kepling, kepala lingkungan, ya, atau orang yang membawahi banyak massa, misalnya dia adalah seorang yang terpandang di kampung itu. Maka memberi nasihat kepada orang ini juga tidak sembarangan atau tidak boleh selambangan. Ya, karena boleh jadi karena kesalahan di dalam menyampaikan nasihat kepadanya, ya justru berujung kebalikan dari apa yang kita inginkan, yaitu nasihat kita ditolak. Bukan itu saja, mungkin ya akan berbalik menjadi suatu kehinaan bagi kita. Demikian ikhwan fillah. Jadi harus diperhatikan kepada siapa kita sedang berhadapan. Misalnya dengan, ya, kita katakan kepala lingkungan, itu harus kita pandang dia sebagai seorang yang terhormat di tempatnya. Jadi kita hormati, kita beri penghormatan, ya, kita beri apresiasi terhadap kedudukan, jabatan, dan status sosial yang dimilikinya. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi tidak asal pukul rata, yang penting menyampaikan nasihat, ya, hingga kepling pun dikau-kaukan atau diintikan, ya marahlah dia, kan begitu ya. Jadi di sana ada adabul khitab, adab berbicara kepada orang, ya itu sesuai dengan uruf yang berlaku. Ya, misalnya kita memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan pak kalau di sini, ya, nah, atau dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang dek, misalnya kepada orang yang lebih muda. Ya, jadi ini adalah khitab, adabul khitab, dan itu kembali kepada uruf. Ya, kembali kepada apa? Uruf. Ya, nah demikian. Kalau sebaya mungkin bisa menyebut nama, kan begitu ya. Jadi itu untuk menunjukkan bagaimana sayang kita kepada yang lebih muda, hormat kita kepada yang lebih tua, dan terlebih lagi ya kepada orang yang memiliki ilmu, kan begitu ya, seperti masyayikh, ya, ulama, guru, ustaz, dan itu harus kita harus punya takdir. Artinya apa? Para ulama mengatakan merupakan suatu pelecehan atau suatu yang dikatakan kurang adab apabila seorang murid memanggil gurunya dengan sebutan namanya. Nah, itu dibahas oleh para ulama di dalam adab-adab penuntut ilmu, ya, kurang adab di sana seorang murid memanggil gurunya dengan sebutan nama. Nah, ini termasuk dalam sabda Nabi apa? Wa ya'lam li 'alimina haqqahu. Dia mengetahui hak-hak orang alim di antara mereka. Baik. Jadi pilihlah metode cara yang cocok untuk menyampaikan nasihat. Yang keempat, ikhwan fillah, perkara yang perlu diperhatikan di dalam menyampaikan nasihat Tumudiyat nasiha li umurid din wa dunia. Nasihat itu meliputi urusan-urusan agama dan urusan-urusan dunia. Mungkin selama ini kita beranggapan bahwasanya nasihat itu hanya dalam urusan-urusan agama. Kalau itu jelas, kita menyampaikan nasihat supaya dia tidak berbuat bid'ah, berbuat jahat, berbuat mungkar, berbuat apa lagi? Berbuat maksiat, kan begitu ya. Itu tidak meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan tidak menjalankan apa yang dilarangnya. Itu nasihat yang berlatar belakang agama, mungkin orang semua sudah tahu itu adalah nasihat. Namun perlu kita ketahui bahwasanya nasihat itu bukan hanya dalam urusan agama saja. Dalam urusan-urusan dunia juga kita harus sebagai seorang muslim menyampaikan nasihat kepada saudara muslim yang lainnya. Misalnya dalam urusan perniagaan, bisnis, misalnya kita tahu bahwasanya arah bisnis teman kita itu akan menuju kehancuran, kita harus beri nasihat. Pulang, ini kayaknya ya keuanganmu sudah kacau balau, ini harus diperbaiki. Kalau enggak nanti usahamu bangkrut. Nah, pulang, ini barang ini sudah tidak prospek lagi untuk antum jual belikan karena sudah kadaluarsa atau sudah tidak musim lagi atau dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita memberikan masukan yang baik, nasihat juga ini namanya. Jadi dalam urusan dunia, di dalam urusan dunia, bukan fitbit. Ya misalnya mengarahkan saudara kita yang misalnya ingin membeli, dia tidak punya duit, kan begitu ya. Ya, kita arahkan kepada apa? Kepada sumber yang lebih murah, yang sesuai dengan kantongnya. Atau dia ingin beli barang mana yang lebih bagus untuk dirinya, yang paling berguna, bermanfaat untuk dirinya. Ya, misalnya sebenarnya dia hanya membutuhkan barang yang tidak begitu mahal. Ya, terutama misalnya barang-barang elektronik, kan begitu ya. Barang-barang yang berkaitan dengan IT, komputer misalnya, dia mau beli misalnya laptop yang dia lihat harganya 10 juta, sebenarnya kebutuhannya cukup dengan laptop yang 3 juta. Maka kita sampaikan, pulang, untuk apa kamu beli ini, dan jadi kita nasihat, ini nasihat. Sehingga mungkin dia terbuka, oh ya betul juga kan begitu ya. Ya, ternyata dia lebih cocok untuk beli yang 3 juta daripada yang beli yang 10 juta. Selamat uangnya 7 juta. Nah demikian, ini namanya nasihat juga. Dan itu termasuk an-nasiha yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu an-nushu li kulli muslimin wa idza fansaha falyansah lahu. Jika dia minta nasihat, maka berilah nasihat kepadanya. Baik. Fayam bagi liman nasaha li ghairihi minal muslimin ayyan sahalahu fi kulli umuri dini wa dunia. Ya. Seharusnya siogianya bagi setiap muslim yang ingin menyampaikan nasihat kepada saudaranya agar memberikan nasihat dalam semua urusan, bukan hanya urusan agama tapi juga urusan-urusan dunia. Baik. Demikian pula termasuk nasihat adalah ketika dia minta saran kepada kita tentang siapakah yang lebih baik untuk dinikahinya. Misalnya ada seorang akhwat datang kepada kita minta nasihat, kira-kira siapa yang cocok, maka kita harus menyampaikan nasihat secara jujur kepadanya. Seperti yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Fatimah binti Zaid minta nasihat kepada beliau tentang orang-orang yang datang atau laki-laki yang datang meminangnya. Ya, ada Abu Jaham dan ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Rasulullah menyampaikan nasihat kepadanya dengan mengatakan, adapun Abu Jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Adapun Muawiyah, su'luk, yaitu tidak punya harta, alias miskin. Kemudian Nabi menyampaikan nasihat, yaitu yang terbaik bagimu adalah nikahilah Usama. Maka akhirnya singkat cerita, Fatimah binti Qais juga nikah dengan Usama bin Zaid. Demikian yang paling penting. Ini salah satu bentuk nasihat. Al-adabul khamis, adab yang kelima adalah, al-khamis adalah al-israr bin nasihat. Ya, menyembunyikan. Ya, menyembunyikan nasihat. Ini asal ya. Al-aslu istirarun nasihat. Asalnya itu, di dalam nasihat adalah dengan menyembunyikannya. Artinya adalah asir, yaitu melirihkan hingga tak tahu orang lain. Antakunan nasihat sisir, yaitu menyampaikan nasihat kalau bisa empat mata. Walaisat alaniya amamanna, tidak terang-terangan di hadapan manusia. Fa inna akharanna la yaqbaluna nasiha idza kana fil alam. Karena manusia, mayoritas manusia, siapa saja, ya mungkin jarang lah ya kita katakan yang tidak pernah tersinggung, pasti tidak menerima nasihat jika disampaikan terang-terangan, apalagi dalam perkara-perkara yang sifatnya pribadi, rahasia. Wadzalika lima fiha min ijrahihim amamal akharin, karena perbuatan seperti itu dapat melukai mereka di hadapan orang lain. Wal iham bi tanaqqusihim wa tahqirihim, dan mengesankan itu merendahkan dan mempermalukan mereka, ya, melecehkan mereka yang dinasihati. Walidha faqad ta'khudhumul izza wal bil izni, oleh karena itu akan muncul perlawanan, reaksi untuk mempertahankan kesalahannya. Ya, fayarquduna qabulun nasihat, hingga berujung kepada dia menolak menerima nasihat tersebut. Ya, karena setiap orang pasti akan punya reaksi yang spontan. Nah, kalau dia misalnya kesalahannya, ya kita katakan kesalahannya, ya artinya diungkap di hadapan orang banyak, maka secara otomatis dia punya reaksi untuk membela diri. Itu adalah suatu hal yang sangat manusiawi. Ya, seorang itu memberikan reaksi untuk menutupi kesalahannya. Ya, nanti di padang mahsyar saja, ya ketika orang-orang musyrik dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berkata kepadanya, di mana sesembahan yang kalian ada-adakan dahulu, yang kalian persekutukan dahulu? Maka mereka mengatakan, membela diri dengan mengatakan, wallahi rabbina ma kunna musyrikin, demi Allah ya Rabb kami, kami dulu tidak berbuat syirik. Jadi secara reaksi saja, spontanitas reaksi, mereka mengatakan, demi Allah kami tidak berbuat syirik. Sementara Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwasanya mereka telah berbuat syirik. Nah, ini pengadilan akhirat, ikhwanul fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi demikianlah, ya, sangat manusiawi dan wajar seseorang itu tidak menerima nasihat yang sifatnya pribadi, perkara-perkara pribadi di hadapan orang banyak. Dia pasti akan melawan, istilahnya, bereaksi. Dan berujung kepada apa? Rafdu qabuli nasihat, menolak untuk menerima nasihat tersebut. Li'annaha takunu hina idzin asbahu bil fadhiha, karena pas dalam kondisi seperti itu, ini bukan nasihat tapi pelecehan, ya, mempermalukan. Ya. Nah, dalam hal ini, kalau seperti ini kondisinya, maka yang salah bukan dia saja, yang menyampaikan nasihat juga salah. Seperti orang yang menyampaikan nasihat kepada penguasa di hadapan orang banyak, lalu penguasa itu menolak, jelas dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, dia tidak mau tersinggung, dia tidak mau direndahkan, lalu dia apa? Dia tolak nasihat itu, dan akan berujung mungkin kepada azab dan siksa atas orang yang beri nasihat, ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam penjara, atau mungkin akan disiksa, kan begitu ya. Nah, demikian, dalam hal ini, dalam kondisi seperti ini, yang salah itu bukan si pemimpin saja, si pemberi nasihat juga salah, ya, salah di dalam metode menyampaikan nasihat. Ya, demikian. Wahya tahmilu makna ta'ir, karena nasihat seperti ini lebih dekat kepada makna at-ta'ir, yaitu memberi malu, yang membuat malu orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain. Wa amman nasiha sir, oleh karena itu kita katakan bahwasanya al aslu fi nasiha asir, asal di dalam menyampaikan nasihat itu adalah apa? Sir. Sebagaimana al aslu fi dakwah alim, asal di dalam menyampaikan dakwah itu adalah apa? Lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Nah, demikian, ini yang harus kita perhatikan. Jadi dikecualikan dalam kondisi-kondisi yang mungkin kita menyampaikan secara terang-terangan, itu kondisi pengecualian. Al aslu asir, ya, hukum asalnya adalah dengan menyembunyikannya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Fa innaha la tahmilu hadzal ma'ani, adapun menyampaikan nasihat secara rahasia itu tidak akan jatuh kepada makna-makna yang kita sebutkan tadi. Orang juga tidak akan merasa tersinggung, orang juga tidak akan merasa terhina, orang juga tidak akan merasa dipermalukan, tidak merasa dikerdilkan, direndahkan, dan tidak merasa kehormatannya jatuh. dengan nasihat yang sir ini. Nah, demikian juga ya, dan bagi orang yang memberikan nasihat, memberikan nasihat secara terang-terangan itu juga bisa membahayakan niatnya. Ya, bisa membahayakan niat orang yang menyampaikan nasihat. Kadang-kadang kita buat karena menyampaikan nasihat secara terang-terangan kan orang lain juga tahu kan begitu ya, Pak. Kadang-kadang muncul setan masuk ke dalam darah kita, Pak. Menyebut, kamu ini hebat. Nah, muncul kesombongan mungkin, atau muncul kecongkakan, atau muncul hal-hal yang membuat hatinya bergeser, niatnya bergeser. Ya, keikhlasannya ya bergeser. Ya, karena itu menyampaikan nasihat terang-terangan kepada orang lain. Nah, ini juga membahayakan niat orang yang menyampaikan nasihat. Apalagi ya ternyata apa? Sambutan dari orang yang diberi nasihat ternyata tidak seperti yang diharapkannya. Itu reaksi untuk mempertahankan. Nah, ini bisa sampai kepada apa? Debat kusir biasanya. Kemudian ya ujung-ujungnya lebih parahnya lagi, yang memberikan nasihatnya menjatuhkan vonis. Saat itu juga. Dan lebih parah lagi kalau vonisnya itu vonis yang bisa kembali kepada dia. Misalnya apa? Vonis tafsir, tabdi' dan takfir. Yang paling parah kalau vonis tafsir gitu ya. Disampaikan nasihat, dia menolak. Wah, kalau begitu kamu menolak ayat-ayat Allah. Disuruh jangan isbal. Ini contohnya kan gitu ya. Nah, di sana ada hal yang enggak bisa kita sampaikan langsung kan begitu ya. Nah, kamu udah disampaikan hadisnya, ayatnya, kamu masih isbal juga. Akhirnya apa? Orang itu melawan kan gitu. Wah, ini kan saya enggak tahu. Akhirnya terjadilah jidal. Nah, sudah jidal lagi mana? Jatuhlah, keluarlah vonis. Merembetlah masalah itu kepada hal yang lebih besar. Nah, ini bahayanya, ruginya dan rusaknya menyampaikan nasihat terang-terangan bagi orang yang menyampaikan nasihat itu sendiri. Nah, rusak juga bagi orang yang diberi nasihat. Jadi ini mengandung banyak kerusakan. Maka kita katakan al-aslu fin nasihah asir. Ya, asal di dalam menyampaikan nasihat itu adalah dengan sembunyi-sembunyi ataupun empat mata, diam-diam maksudnya. Walidzalika fa innaha ghaliban ma tuqbal. Karena biasanya nasihat seperti ini tidak akan diterima. Ya. Baik. Nah, dalam hal ini rahimahullah Asy-Syafi'i idz yaqul. Ya, semoga Allah merahmati Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau menyampaikan satu syair yang beliau mengatakan ta'annatni bi nushika fi infiradi. Usahakanlah menasihatiku ketika aku sedang seorang diri, kata Imam Syafi'i. Wajadnibni an-nasihata fil jama'ah, dan hindarilah menyampaikan nasihat kepadaku di tengah orang ramai. Bainan nasha bainan nasi naw'an, karena menyampaikan nasihat di tengah-tengah manusia itu adalah sejenis minat tawbikhi la arda istima'ah. Ya, jenis tawbikh yaitu pelecehan yang aku tidak rida untuk mendengarkannya. Fa in khalaftani wa ataut qawli fala taghdab idza lam talqata'. Jika engkau menyelisihiku dan aku menyelisihi nasihatmu, maka janganlah marah ya, karena nasihatmu tidaklah diikuti ya, dengan cara seperti itu. Demikian ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi di sini Al-Imam Syafi'i mengatakan kalau ingin menyampaikan nasihat maka ya tunggulah ya. Ya, waktu yang tepat, ketika tidak di tengah keramaian, nah, sampaikan nasihat kepadanya tanpa harus dengar oleh orang lain. Nah, itu lebih mungkin untuk diterima. Baik. Dan beliau juga mengatakan man wa'adha akhahu sirran faqad wa'adahu wa zana. Barang siapa yang menasihati saudaranya sirran, sembunyi-sembunyi, maka dia telah benar-benar memberi nasihat dan telah benar-benar memberikan faedah bagi saudaranya. Wa man wa'adahu alaniyah faqad fadahu wa zana. Dan barang siapa yang memberikan nasihat terang-terangan, maka dia telah membongkar aib orang itu dan telah membuat rendah dan hina orang tersebut. Demikian ikhwan fillah. Ma'azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi adab yang kelima ini adalah ya, usahakanlah nasihat itu disampaikan secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan ya, karena itu lebih dekat kepada al-qabul, yaitu penerimaan dari yang diberi nasihat. dan lebih selamat bagi orang yang memberi nasihat. Tadi sudah kita sebutkan beberapa keburukan, bukan hanya kepada orang yang diberi nasihat, juga kepada orang yang memberi nasihat. Dan bukan itu saja, itu juga akan memberikan keburukan bagi orang-orang yang ada di sekitar itu. Orang yang mendengarnya juga akan mendapatkan keburukannya, di mana akan timbul seuzon, ya kan? Seuzon kepada antara salah satu dari keduanya. Bisa seuzon kepada yang beri nasihat, bisa seuzon kepada orang yang diberi nasihat. Jadi terba banyak apa yang kita katakan kemudaratannya menyampaikan nasihat terang-terangan itu, kecuali tadi kita katakan pada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin untuk menyampaikannya secara terang-terangan. Ya, nah demikianlah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, berkaitan dengan adab nasihat yang mesti diperhatikan. Tujuannya adalah agar nasihat kita itu memang benar-benar tepat guna, tepat sesuai dengan sasarannya, dan guna, berguna bagi orang yang diberi nasihat, bermanfaat bagi kita dan bermanfaat juga bagi orang yang diberi nasihat. Demikianlah ikhwan fillah, ma'azani Allah wa jami'an, beberapa adab yang berkaitan dengan an-nasihat. Jadi ingat tadi, ya, nasihat itu bukanlah dalam urusan-urusan agama saja, ya. Dalam urusan-urusan dunia juga seorang muslim harus menyampaikan nasihat kepada muslim yang lainnya. Jadi kalau demikian adanya, enggak ada sebenarnya persaingan antara muslim dengan muslim yang lainnya. Karena Nabi mengatakan al-muslim, antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu seperti apa? Seperti tangan yang satu, kan begitu ya. Jadi yang namanya persaingan bisnis itu sebenarnya enggak ada dalam kamus muslim sebenarnya, ya. Walaupun kenyataan di lapangan, ya, kita lihat, wah, melebihi apa yang ada di antara kafir dengan kafir yang lainnya. Kita juga heran gitu, kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang seharusnya itu tidak ada di dalam, ya, apa namanya, hubungan muamalah di antara sesama muslim. Kenapa? Sesama muslim itu harus saling menasihati, bukan apa namanya saling mau menjatuhkan atau saling apa namanya mencelakakan, kan begitu ya, seperti yang kita lihat. Nah, mungkin mereka berasumsi, wah, ini kan urusan dunia, nggak ada nasihat menasihati. Tidak, salah. Ada, ya, di dalam urusan-urusan dunia. Coba lihat para sahabat Rasulullah, mereka adalah para pedagang juga, ya. Tapi kita lihat bagaimana, ya, mereka saling menasihati satu sama lainnya, saling mendukung, saling apa namanya mendorong, mendukung, ya, saling apa namanya membantu, ya, ya, hingga mereka menjadi kuat, ya, dunia maupun akhiratnya. Kuat dunianya, kuat juga akhiratnya, ya. Jadi sangat indah kalau muamalah muslim itu seperti ini, tidak paling jegal, kan begitu ya. Wah, ini saingan bisnis ini. Tahu dia saudaranya itu akan menuju kehancuran usahanya, ya, dia biarkan saja, hancurlah, mampuslah, kan, gitu ya. Nah, ini kan nggak benar, nggak tepat sebenarnya, ya. Jadi kita harus saling menasihati juga dalam urusan dunia, ya, ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu mungkin yang perlu kita garis atasi, ya, di dalam pelajaran kita kali ini, ya. Nah, jadi, ya, sebenarnya kita kurang setuju juga dengan istilah apa namanya saingan bisnis. Wah, itu saingan bisnis juga, gitu kan, gitu. Padahal muncul juga, kan, gitu ya. Ya, kenapa ini muncul, gitu? Kata-kata ini muncul, ya, mungkin karena itu tadi, tidak memahami konteks nasihat di dalam agama Islam. Ya, konteks nasihat itu dipersempit dalam urusan agama saja. Ya, padahal tidak. Ya, nasihat itu juga berlaku dalam urusan-urusan dunia, urusan-urusan dagang dan lain sebagainya. Nah, demikian. Rahimani para ikhwan fillah, nahzani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, itu mungkin yang perlu kita perhatikan, ya, berkaitan dengan nasihat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Ada yang ingin bertanya? Ya. Ya. Ya, mertua itu juga kita anggap dia itu sebagai orang tua kita, ya. Karena anaknya berada di bawah kekuasaan kita. Jadi kita perlakukanlah, kita hormati dia sebagai, ya, satu, ya, sebagai orang tua, jelas, ya, orang usianya lebih tua. Apakah mertua antum usianya lebih muda dari antum? Kan tidak. tentunya pastinya ya, ya harusnya lebih tua ya sebagai orang tua dan punya tahar. Tahar itu artinya hubungan ya, hubungan apa, perkawinan ya, yaitu kita menikahi anaknya. Maka ini ada dua hak ke situ, hak sebagai dia sebagai orang tua, hak dia sebagai tahar. Maka juga kita harus menyampaikannya dengan santun ya, dengan sopan santun dan ya dengan bijak. Tentunya orang tua, ya namanya orang tua itu tidak mau dia, ya kita menggunakan kata-kata yang tinggi. Nah itu satu, kata-kata yang tinggi mengesankan seolah-olah kita yang tahu, lebih tahu dari dia, kan begitu ya. Ini dihindari. Jadi penggunaan kalimat dan kata-kata juga menentukan. Terutama kepada orang yang lebih tua, jangan menggurui istilahnya. Ya kata-kata yang menggurui, nah itu ya, itu diperhatikan. Karena orang tua, namanya orang tua, bagaimanapun ya kadar ilmunya kita tahu ya, bagaimana kadar ilmunya, tapi dia tetap tidak mau digurui. Itu wajar, dan kita harus memaklumi, dan kita harus mengerti sebagai orang yang lebih muda. Jadi pilih kata-kata yang menunjukkan, yang tidak kesannya itu menggurui, apalagi merendahkan kan begitu ya. Bapak ini kan gak tahu, gak sekolah, gak pernah ngaji lagi, udahlah ikut aja. Ya bisa gitu, kesannya memaksakan, kesannya merendahkan. Menggurui ya, dia gak mau lah kan begitu ya. Apa ini? Baru kemarin makan garam, udah bicaranya gitu-gitu pula reaksinya. Nah, jadi harus dipilih kata-kata yang tepat lah. Ya seperti Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ya abati, ya lima ta'budu. Malayu bisiru, malayu bisiru, walayat ma walayu bini angka say'a. Wahai ayahku kan begitu. Mengapa engkau sembah sesuatu yang tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Jadi demikian. Jadi dengan apa namanya? Dengan kata-kata yang bijak. Demikian. Jadi jangan bodoh kalian gitu ya. Itu kata-kata mungkin ya, kalau bayang mungkin enggak apa-apa. Itu pun kadang-kadang kurang tepat. Ya. Ya jadi kita harus pilih, apalagi kepada orang tua kan gitu ya. Jangan muncul kata-kata yang itu mengesankan loh, kita menggurunya. Apalagi merendahkannya kan begitu. Nah, tentunya momen juga di hadapan dia nggak mau kan di hadapan istrinya kan gitu ya, atau mertua perempuan kita nasihati atau di depan keluarganya atau di depan istri kita kan gitu ya. Nah jadi pilih waktu yang tepat. Nah demikian ya, itu mungkin perlu diperhatikan. Dia punya dua hak, hak sebagai orang tua kan gitu ya yang lebih tua, hak sebagai tahar yang kita punya hubungan apa namanya perkawinan dengan anaknya begitu ya. Ada lagi? Gak keluar pertanyaan. Kalau di luar baru ingat mau ditanya. Ya memang seperti itu. Ya, tak ada. Ah, ya. Apa? Kurang jelas. Hukum nasihat, hukum nasihat wajib lah. Ya. Jika diminta. Nabi mengatakan idza tansahaka falyansah lahu. Jika saudara minta nasihat wajib. Paham? Dan dianjurkan mustahab kalau tidak diminta. Ya, dan tadi sudah kita bahas bahwasanya kita tidak boleh menunggu diminta. Nah, memberi itu dianjurkan. Tapi kalau dia minta, maka kita harus wajib memberikan nasihat. Mari. Sama seperti salam, kalau kita diberi salam wajib untuk dijawab. Memberi salam dianjurkan. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah Ibnu Fidin kajian kita pada malam ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.